Mitra Bisnis, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, penyakit kronis birokrasi akibat perilaku buruk birokrat sudah seperti penyakit kanker stadium 4 yang sangat sulit disembuhkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda tentang pernyataan tersebut? Saya kira birokrasi sekarang ini nggak salah juga kalau dibilang sudah stadium 4 ya kankernya itu. Dan ini kan sudah menjadi opini di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, tentu ada yang merasakan, tapi ini juga selain orang yang terkena yang merasakan berbagai macam hasil survei, dan terakhir saya kira juga di majalah yang sangat bergengsi secara internasional ekonomis mengatakan masalah-masalah kronis di Indonesia ya, termasuk adalah masalah birokrasi yang lelet, yang korup, yang tidak bisa diatasi seperti oleh pemerintahan SBY Budiono ini di majalah ekonomis akhir Februari. Survei-survei juga tetap menempatkan Indonesia kronis dalam bidang korupsi. Sehingga hambatan dalam ekonomi Indonesia ini adalah biasanya yang paling menonjol itu ada pada tiga hal. Korupsi, birokrasi yang kerjanya tidak efisien, lelet, satu lagi infrastruktur yang amat buruk. Dan itu selama SBY mulai memerintah yang selalu dibicarakan tapi tidak sungguh-sungguh dikerjain, yang ada adalah semakin parah. Padahal potensinya luar biasa Indonesia ini. Nah, karena masalah korupsi, birokrasi yang lelet, dan infrastruktur yang buruk ini menimbulkan high cost ekonomi. Kita jadi tidak kompetitif. Lalu menurut Bapak, seperti apa langkah pembenahan untuk mereformasi birokrasi kita? Ya, birokrasi yang ya sungguh-sungguh kalau nggak ada political will, hanya slogan propaganda. Seperti selama ini kan, reformasi birokrasi kan baru slogan propaganda dengan anggaran yang banyak. Jadi, slogan reformasi birokrasi pun itu sudah makan biaya banyak. Tapi kan, misalnya birokrasi di pajak dengan ongkos yang luar biasa. Satu tahun itu sekarang membebani karena penggajian yang mahal akibat reformasi birokrasi tadi, kan dikasih keistimewaan. Itu beban rutinnya 40 triliun satu tahun. Tapi hasilnya gayus lagi kan berjamaah di semua tempat. Ya pemimpin tertingginya dengan mulai sekitar-sekitar ini bersih. Kalau bersih dia bisa tegas. Kalau di atasnya itu sendiri tidak bisa bersih, akhirnya tidak bisa tegas. Dan cuma main silat lidah saja. Itu contoh aja ini kasus Wisma Atlet yang di persidangan. Kan akhirnya kayak jagilan Srimulat aja kan. Hanya ya sudah kayak panggung opera, pengharapan itu lewat. Banyak petinggi yang juga sangat kena, tapi ya tetap tidak bisa dituntaskan. Karena itu tadi saling menyandera, dan dia kayak saling mengerti lah, udah masing-masing kita hidup dengan lahan kita masing-masing, sepertinya kan begitu. Tersandera, masing-masing tahu dosanya yang lain. Sehingga yang dikerjain itu ya sekedar untuk konsumsi kepada rakyat, ini loh ada penindakan. Karena itu di antara mereka sendiri itu ada opini. Ya yang diadili, yang terkena itu kan satu dari sejuta yang apes gitu, jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Saya kira kalau dari pusat kekuasaan tidak sungguh-sungguh membenahi, hanya cuma retorika saja ya, nggak ada keteladanan gitu, nggak akan bisa selesai benar-benar. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.